عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam membaca surat An-Najm ayat 32 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih alladhina يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم huwa a'lamu biman ittaqa afa ra'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Kata Allah tabaraka wa ta'ala di saat menjelaskan siapa yang dimaksud alladhina ahsanu, orang-orang yang telah berbuat baik, al-muhsinun, Allah Jalla wa'ala mengatakan, yaitu orang-orang yang menjauhkan. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka al-husna, adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, kabairul itsm, dan menjauhi al-fawahisha, perbuatan-perbuatan yang keji. Illal lamama, kecuali dosa-dosa kecil. Illal lamama, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguh Rabb engkau adalah zat yang luas pengampunannya. Dialah Allahu Jalla wa'ala yang maha mengetahui tatkala menciptakan kalian dari tanah dan di saat kalian menjadi janin di perut-perut ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian membersihkan, mensucikan diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, dialah Allahu Jalla fi'ula yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Afara'aita alladhi tawalla, apakah engkau telah melihat orang-orang yang berpaling, ay minal Quran, wa a'ta, dan dia memberikan qalila, sedikit, wa akda, setelah itu dia pelit, dia bakhil, ya wa akda, dia menahan. Kita lihat tafsirnya. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma dhakara wasfahum faqala, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat mereka, sifat orang-orang yang disebut dengan muhsinun. Orang yang disebut al-muhsinun adalah orang yang berbuat baik kepada makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan orang-orang yang berbuat ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish. Orang yang berbuat baik atau muhsinun itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kotor, keji. Ai, orang yang ihsan muhsinun, yaf'aluna ma amarahumullahu bihi minal wajibat. Mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan mereka bihi dengannya. Minal wajibat, dari kewajiban-kewajiban. Allati yakunu tarkuha min kabairi dzunub. Di mana meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut termasuk dari dosa-dosa besar. Wa yatrukuna al-muharramatil kibara min az-zina wa syarbil khamar wa aqlir riba wal qatli wa nahwi dzalik min adh-dhunubil 'azima. Orang yang muhsinun, yang berbuat baik itu adalah orang-orang yang meninggalkan segala yang diharamkan. Segala yang diharamkan dari perkara-perkara besar. Az-zina, berzina, minum khamar, makan riba, membunuh, dan selainnya dari dosa-dosa yang azimah, yang agung. Ini orang yang disebut dengan muhsinun, orang-orang yang telah berbuat baik. Illal lamam wa hiya dzunubus shighar allati la yusirru sahibuha 'alayha, yaitu kecuali dosa-dosa kecil. Bagaimana gambarannya? Orang yang dikatakan muhsinun setelah dia barakallahu fikum mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan menjauhi perkara-perkara yang muharramat, maka mereka terkadang jatuh ke dalam dosa-dosa kecil. Terjatuh mereka melaksanakan dosa kecil. Alla au allati yalumul 'abdu biha, yaitu seorang hamba yang terkadang terjatuh padanya. Al marrah ba'dal marrah ala wajhin nadira wal qillah, terkadang sesekali terjatuh ke dalam dosa kecil. Barakallahu fikum. Terjatuh dalam dosa kecil dalam bentuk nadira, jarang. Qillah, sedikit sekali. Laifa hadhihi, kata beliau, laisa mujarradul iqdami 'alayha mukhrijan lil 'abdi min ayyakuna minal muhsinin. Perlu diingat, ini tidak kemudian karena terjatuh semata ke dalam dosa kecil itu lalu mengeluarkan seorang hamba dari sifatnya sebagai muhsinin. Tidak kemudian menjatuhkan atau menyingkirkan hamba itu dari barisan al-muhsinin, walaupun terkadang terjatuh di dalam dosa kecil. Fa inna hadhihi ma'al ityan bil wajibat wa tarkil muharramat tadkhulu tahta maghfiratillah. Ini semua, terjatuhnya dia di dalam dosa-dosa kecil bersamaan dia mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang muharramat, masuk dalam tahta atau masuk di bawah pengampunan Allah Azza wa Jalla. Allati wasi'at kulla syai, bahwa pengampunan Allah Jalla wa Ala mencakup segala sesuatu. Ya, pengampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak hanya dalam perkara dosa besar bila bertaubat, demikian juga kaitannya dengan dosa kecil. Walihada qala inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb engkau adalah zat yang maha luas ampunannya. Subhanallah. Beliau menjelaskan kepada kita, falaula maghfiratuhu lahalakatil bilad wal ibad. Kalau bukan karena pengampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya akan binasa negeri-negeri, hancur, dan akan binasa hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Walaula afuhu wa hilmuh, kalau bukan karena sifat pemaaf Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, la saqatatis sama'u 'alal ardi, niscaya langit akan jatuh ke muka bumi ini. Walama taraka 'ala dhahriha min dabbah, dan tidak akan Allah menyisahkan di punggung bumi ini satu makhluk melata pun. Subhanallah. Kalau bukan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena jika tidak ada pengampunan, tentu yang ada adalah hukuman, siksaan murka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kalau bukan barakallahu fikum tidak ada ampunan, maka tentu yang ada adalah marahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fi. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, sebagai penghapus di antaranya, bainahun, satu solat dengan solat yang lain, penghapus. Jumat ke Jumat berikutnya, penghapus. Ramadan ke Ramadan berikutnya, penghapus. Lima bainahun, apa yang terjadi di antaranya, antara solat dengan solat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, majtuni batil kabairu, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Berarti akan diampuni dosa-dosa kecil di saat dia menjauhi dosa-dosa besar. Idza jtunibatil kaba'ir. Ini adalah kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap al-muhsinun. Ya, karena tentu sebagai manusia tidak akan bisa lepas dan bebas dari dosa. Kalau mungkin tidak melakukan dosa besar, tidak menutup kemungkinan akan terjatuh di dalam dosa kecil. Kalau dia benar-benar telah melaksanakan kewajiban, menjauhi perkara yang muharramat, dosa-dosa besar, maka sholat yang dia kerjakan akan menjadi penghapus antaranya, sholat yang dia kerjakan menjadi penghapus terhadap dosa-dosa kecil. Demikian juga Jum'ah, demikian juga Ramadan, ila Ramadan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di dalam kitab Al-Fawaid Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membahas barakallahu fikum tentang orang yang mengerjakan kebajikan itu, perintah-perintah itu a'la, lebih tinggi nilai dan derajatnya dibanding dengan meninggalkan muharramat. Beliau memberikan alasan sampai 20 lebih alasan barakallahu fikum bahwa orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban itu lebih utama dibanding dengan orang yang meninggalkan al-muharramah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau meninjaunya dari 20 lebih sisi dengan nas-nas baik dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah sebuah keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah titipkan bagi al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Wa qauluhu, dan perlu saya ingatkan kembali, al-muhsinun, orang yang berbuat baik itu, barisan al-muhsinin, orang yang melakukan ihsan fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini al-muhsinun. Maka dari sini tidak boleh siapapun ya untuk kemudian menyakiti binatang-binatang. Apalagi kalau abna'i mengadu, itu zalim. Ya, mengadu binatang barakallahu fikum itu termasuk dalam kezaliman yang tidak boleh terjadi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi di tengah-tengah barakallahu fikum salafiyin rahimani wa rahimakumullah, maka setiap anak yang kita lihat, tolong kalau sudah ada anak bawa ayam langsung ditangkap. Ya, bawa ayam jantan barakallahu fikum, terkadang disibukkan oleh ayam betina, nanti ujung-ujungnya yang ngadu. Ya, jangan sampai. Jangan sampai barakallahu fikum. Ya, tentu ini adalah madarat, salah satu dari madarat yang telah ya terjadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi al-ihsan kepada makhluk, kepada Allah jalla fi'ulah dalam ibadah kepadanya, dan yang kedua barakallahu fikum ihsan kepada khalqillah, kepada makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, dia Allah jalla wa ala lebih mengetahui di saat kalian idh ansha'akum, di saat dia Allah menciptakan kalian dari tanah, dan di saat Allahu jalla wa ala, di saat kalian berada di dalam janin atau kalian menjadi janin di dalam perut-perut ibu kalian. Mari kita dengarkan barakallahu fikum tafsir beliau. Huwa ta'ala a'lamu bi ahwalikum kulliha wa ma jabalakum alaihi min ad-dha'fi wal khawr an katsirin mimma amarakumullahu bihi. Dia Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui tentang kondisi-kondisi kalian semuanya dan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala titipkan dari kepada kalian dari sifat kelemahan. Khawr juga lemah. Dari sifat kelemahan barakallahu fikum, ketidakmampuan, ketidaksanggupan, kelemahan dari banyak perkara yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui. Ya. Allahu Jalla wa Ala Maha mengetahui tentang kondisi kalian semuanya dan Allahu Jalla wa Ala Maha mengetahui apa yang dititipkannya buat kalian dari sifat kelemahan. Lemah dari banyak perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini satu. Wa min kathrati dawa'i ila fi'lil muharramat. Dan Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui tentang banyaknya ajakan-ajakan, seruan-seruan, panggilan-panggilan untuk mengerjakan al-muharramat. Wa kathrati dawadhibi ilaiha, dan banyaknya ya perkara yang akan jawadhib menarik, menyedot kepada yang muharramah tersebut. Wa adamil mawani'il qawiyah. Allahu Jalla wa Ala Maha mengetahui tentang tidak adanya penghalang-penghalang pencegah yang kuat. Allah Maha mengetahui. Wadda'fu mawjudun musyahadun minkum. Kelemahan itu ada. Dan itu disaksikan di tengah-tengah kalian. Hina akhrajakumullah minal ardi. Di saat Allah mengeluarkan kalian dari tanah. Wa idh kuntum fi butuni ummahatikum. Dan tatkala kalian berada di perut-perut ibu kalian. Wa lam yazal mawjudan fikum. Dan sifat kelemahan itu terus-menerus ada di pada kalian. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini sebuah kenyataan dalam penciptaan manusia. Wa in kana Allahu ta'ala qad awjada fikum quwwatan 'ala ma amarakum bih walakinna ad-dha'fa lam yazul. Walaupun Allahu Jalla wa Ala telah menciptakan pada kalian kekuatan atas apa yang Dia telah perintahkan kalian, akan tetapi kelemahan itu tidak akan lenyap. Kelemahan itu tidak akan lenyap. Fali ilmihi ta'ala bi ahwalikum hadihi. Karena ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kondisi-kondisi kalian ini, nasabatil hikmatul ilahiyatu wal wujudur rabbaniyah rabbani ayyataghammadakum birahmatihi wa maghfiratihi wa afwihi wa yaghmirakum bi ihsanihi wa yuzila ankumul jaraima wal ma'athima. Maka tentu sesuai dengan hikmah al-ilahiyah, sesuai cocok dengan hikmah ilahiyah dan kedermawanan Rabbani Allahu Jalla wa Ala dengan kondisi manusia seperti ini hambanya, Allah melumuri kalian dengan rahmatnya, dengan pengampunannya, dengan maafnya, dan melumuri kalian dengan kebaikan-kebaikannya, dan menghilangkan dari kalian al-jarasima, yaitu jaraim, perbuatan dosa-dosa, dan al-ma'asim, sama kemaksiatan, kejahatan dan kemaksiatan atau dosa-dosa. Barakallahu fikum. Ini merupakan hikmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui tentang kondisi setiap manusia, hambanya demikian. Walaupun padanya tercipta ada kekuatan, namun tetap kelemahan itu tidak akan pernah hilang. Kelemahan itu tetap ada pada diri barakallahu fikum manusia. Termasuk hikmah Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah menaburkan rahmatnya, membuka pengampunannya, maafnya, kemudian menglumuri mereka dengan kebaikan-kebaikannya, dan menghilangkan dosa-dosa. Khususan, terlebih khusus, idza kana al-'abdu maqsudan maqsudahu mardati rabbih fi jami'il awqat. Terlebih lagi jika sang hamba itu tujuannya adalah, idza kana al-'abdu maqsudahu mardata rabbih, jikalau sang hamba, terlebih khusus jika hamba itu tujuan di dalam hidupnya adalah meraih, mencari ridha Rabb-nya dalam semua waktu. Wasa'yahu fima yuqarribu ilayhi fi aktsaril anat. Dan upaya usaha dia dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dalam semua waktu. Wa firarahu minadz dzunub, dan larinya dia dari dosa-dosa. Allati yamqutu biha inda maulah, yang menyebabkan dia tercela dengan dosa-dosa itu di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tsumma, setelah dia berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian mewujudkan tujuan mencapai ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala, melakukan pendekatan kepadanya, menjauhkan diri dari dosa-dosa, thumma taqa'u minhul faltah ba'dal faltah, lalu terjatuh dalam kesalahan setelah kesalahan. Fa inna Allah Ta'ala akramul akramin wa ajwadul ajwadin arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha. Maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, zat yang paling agung, terhormat, paling ya ajwad, yaitu dermawan, dari orang-orang yang dermawan, dan lebih sayang terhadap hambanya dibanding dengan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Allahu tabaraka wa ta'ala. Fala budda limithli hadha an yakuna min maghfirati rabbihi qariban wa an yakuna Allahu lahu fi jami'i ahwalihi mujiban. Maka sepatutnya lah seperti ini, dia lebih dekat dari pengampunan Rabb-nya, dan Allahu Jalla wa'ala dalam semua kondisinya mujiban, menerima. Barakallahu fikum. Walihada qala ta'ala, berdasarkan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fala tuzakku anfusakum ay tukhbiruna an-nasi bi taharatiha ala wajhi tamadduhi indahum. Berdasarkan ini, oleh karena inilah Allah Jalla wa'ala berfirman, jangan kalian membersihkan diri-diri kalian. Kalian menginformasikan kepada manusia tentang kesuciannya, kesucian dirinya. Barakallahu fikum. Ya, saya tidak pernah, saya. Semua kebaikan-kebajikan diungkapkan ke permukaan. Barakallahu fikum. Tukhbiruna an-nas bi taharatiha. Lalu kemudian barakallahu fikum, dia memberitahukan kepada manusia, ya akhi ana bersih dari hasad, ya akhi ana bersih dari ini, ya akhi lo. Allah Jalla wa Ala mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Ala wajhit tamaddu indahum. Anda mensucikan diri dengan tujuan untuk kemudian disanjung, dipuji, terhormat di sisi mereka. Fala tuzakku anfusakum. Kenapa Allah Jalla wa Ala melarang? Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Fa inna taqwa mahalluhal qalbu. Ketakwaan itu tempatnya di dalam hati. Bukan di lisan, barakallahu fikum. Ya. Ketakwaan itu tempatnya, barakallahu fikum, di dalam hati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu huwal muttali'u alaih. Dan Allah tabaraka wa ta'ala lah yang maha mengetahui atasnya. Al-mujazi ala ma fihi min birrin wa taqwa. Dialah yang akan memberikan imbalan apa yang ada di dalam hati itu dari kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Dia Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amman nas, adapun manusia. Yang Anda cari sanjungannya, yang Anda cari pujiannya, yang Anda cari kedekatannya, yang Anda cari kasih sayangnya. Fala yughnuna ankum minallahi syai'a. Mereka tidak akan bisa melindungi, menjaga kalian dari murkanya Allah Jalla wa Ala sedikit pun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah satu pembelajaran yang sangat berharga, bahwa harus menanamkan banyak-banyak su'udzon terhadap diri. Barakallahu fikum. Harus menanamkan su'udzon terhadap diri dan husnudzon kepada orang lain. Ini salah satu metode barakallahu fikum untuk muhasabatun nafas. Husnudzan kepada orang lain dan su'udzan terhadap diri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kaif akan seseorang husnudzan terhadap dirinya sementara musuhnya di antara dua lambungnya, yaitu nafsunya barakallahu fikum. Sehingga beliau mengingatkan, termasuk dari pintu muhasabah adalah su'udzan terhadap diri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kapan saja kita husnudzan terhadap diri kita sendiri, inilah yang akan mengundang banyak musibah barakallahu fikum. Termasuk musibah yang akan terundang adalah ujub. Yang nanti pada akhirnya barakallahu fikum lahir sombong. Sifat sombong pada diri. Dan ini adalah kejahatan besar di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita ketakwaan itu di dalam hati. Tapi jangan sampai ketika melakukan salah kesalahan, tahu ini adalah dosa. Ya akhi, ente negur saya, ente sikapi saya. Takwa itu kan di dalam hati lo. Itu gimana? Ya, kita tidak disuruh untuk kemudian mengkaji hatimu bertakwa atau tidak. Tapi kita itu diajari oleh syariat untuk melihat lahiriah. Ya kalau salah, ya salah. Hatimu terserah urusan engkau dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun kita telah dititipkan pesan oleh Nabi alaihissalatu wassalam bahwa kerusakan lahiriah menunjukkan kerusakan yang ada di dalam hati. Ini yang kita diajari. Mau anda bersihkan diri, wah hatiku kok yang tidak ada hasad, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak, wah dinafikan semuanya. Loh, itu urusan anda dengan Allah. Tapi bukti hasad di permukaan ada kok. Bukti sombongnya anda di permukaan ada kok. Barakallahu fi. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun ini yang kita diajari bahwa kerusakan lahiriah itu didasari karena kerusakan yang ada di dalam batin. Untuk kemudian kita menuju islahul batin, mengislah, memperbaiki batin itu akdam, lebih harus dikedepankan, lebih harus diutamakan barakallahu fikum dari islah adz-zawahir, dari memperbaiki lahiriah kita, memperbaiki bawatin, batin-batin kita, harus kita lebih utamakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka subhanallah, disinilah letaknya majalis ilmu, majlis-majlis ilmu yang terus mengingatkan kita, menegur kita, menasihatkan kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Barakallahu fi. Ya, jangan sampai ada peremehan terkait dengan majlis ilmu. Ya, harus benar-benar bersemangat melaksanakan atau belajar ilmu agama, karena inilah dia yang akan menjadi alat memperbaiki lahiriah dan alat memperbaiki batiniah kita. Kapan saja kita bermalas-malasan dalam belajar ilmu ini, maka sungguh amat sangat berat untuk kita melakukan perbaikan terhadap lahiriah, apalagi melakukan perbaikan terhadap batiniah kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, menyibukkan diri dengan dakwatu ilallah, dengan urusan dakwah, dengan urusan ilmu. Barakallahu fiik. InsyaAllah yang akan menjadi sekali lagi wasilah bisa memperbaiki lahiriah kita dan memperbaiki batiniah kita. Tentu insyaAllah kita telah mendengar pelajaran-pelajaran bagaimana a'immatus sunnah, ya, mulai dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, mereka diperbaiki dengan ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.